إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Di antara hikmah adanya ujian, cobaan, fitnah, dan berbagai krisis yang menimpa kita adalah Allah akan mengetahui siapa di antara kita yang tetap istiqamah, membela agamanya, bersabar, dan kokoh di atas sunnah. Dan siapa di antara kita yang mulai menyimpang, tidak bersabar, tidak kokoh di atas sunnah, dan goyah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ Dan kami benar-benar akan menimpakan ujian, cobaan, fitnah, sehingga dengan itu kami akan mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar tetap membela agama Allah Azza wa Jal, dan siapa di antara kalian yang tetap bersabar dalam menghadapinya. Ayyuhal muslimun ibadallah, kehidupan dunia adalah tempatnya segala kejadian, dan manusia di dalamnya berbeda-beda keadaannya. Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita melalui firman-Nya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla akan tetapi posisinya di ujung, posisinya di tepi, yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa kebaikan, maka mereka merasa nyaman, mereka merasa tentram, kokoh keimanannya, tumbuh keyakinannya kepada Allah Azza wa Jal. Namun sebaliknya, apabila ditimpa ujian, fitnah, cobaan, berbagai macam krisis, mereka kembali ke belakang, luntur keimanannya, tumbuh keragu-raguan kepada Allah Azza wa Jal. Rugi dunia dan akhirat, dan itulah kata Allah Azza wa Jalla kerugian yang sesungguhnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu perkara pun melainkan pasti telah ada solusinya di dalam Islam, termasuk dalam hal bagaimana kita menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, fitnah dan berbagai macam krisis. Islam mengajarkan kepada kita beberapa hal. Antara lain yang pertama, hendaknya kita menumbuhkan kembali keyakinan di dalam hati bahwa yang menciptakan alam semesta ini hanyalah Allah Azza wa Jal. Allah yang mengaturnya, Allah yang berkehendak untuk melakukan segala hal yang diinginkannya. Maka ujian, cobaan, fitnah dan krisis ada dalam kuasa Allah Azza wa Jal. Kewajiban kita hanyalah berdoa kepada Allah, bersabar, beribadah hanya kepadanya, dan melakukan sebab yang disyariatkan, sehingga dengan itu kita menjadi orang-orang yang selamat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dialah, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah Allah Azza wa Jalla alladhi ja'alakumul arda firasha, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian, wassama'a bina'a, dan menjadikan langit sebagai atap bagi kalian, dan dialah Allah Azza wa Jal yang mengeluarkan atau menurunkan air hujan dari langit sehingga dengan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan sebagai rejeki bagi kalian. Kemudian Allah Azza wa Jal menutup firman-Nya dengan menyatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan tandingan di samping Allah Azza wa Jal sedang kalian mengetahuinya. Ayuhal muslimun ibadallah. Yang kedua, hendaknya kita yakin bahwa Allah Azza wa Jal akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa kokoh di atas agamanya dan membela agamanya. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Inilah akidah, inilah keyakinan yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita, ke dalam diri anak-anak kita, istri-istri kita, kepada keluarga kita, kepada seluruh kaum muslimin. Keyakinan yang lahir dari sebuah akidah yang sahihah yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak pamannya, sahabat Abdullah ibn Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfadka, wahai gulam, jagalah Allah, niscaya Allah azza wa jalla akan menjagamu. Menjaga Allah, menolong agama Allah adalah berarti dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Menjaga agama Allah, menolong agama Allah adalah dengan cara mempelajari syariat-syariatnya, mempertahankan syariat-syariatnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, jika kita menolong agama Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan berikan pertolongannya kepada kita. Jika kita menjaga agama Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjaga kita. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla akan menghinakan dan merendahkan orang-orang kafir, orang-orang yang membuat makar terhadap agamanya. Wayamkuruna wayamkurunallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar di dalam agama Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Namun Allah Azza wa Jalla membalas makar mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla jauh lebih baik dari semua makar yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman, tamatta'u qalilan, silakan kalian wahai orang-orang kafir, tamatta'u qalilan, bersenang-senang barang sesaat. Thumma nadharruhum ila adabin ghalid, kemudian setelah itu kami akan menyeret kalian kepada azab yang pedih. Ayuhal muslimun ibadallah. Berikutnya, hendaknya kita sadar bahwa siapapun di antara kita yang telah meninggal dunia berarti sudah sampai sudah sampai kepada batas ajalnya dan telah sempurna pula rezekinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, likulli ummatin ajaluha. Setiap umat itu ada masa ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai mereka pada ajalnya, maka mereka tidak bisa meminta penundaan, tidak pula bisa meminta percepatan walau sesaat. Oleh karena itu, jika di antara saudara-saudara kita ada yang meninggal dunia karena sebuah musibah, meninggal dunia karena suatu fitnah, maka kita harus sadar bahwa sesungguhnya mereka sudah sampai pada masa ajalnya dan telah sempurna pula rezekinya. Sehingga kita tidak berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Kita tidak kemudian menisbatkan segala kejelekan kepada Allah Azza wa Jal. Kita harus sadar bahwa kematian adalah merupakan satu kepastian. Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menjumpai kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya, kematian itu akan tetap menjumpai kalian. Ayyuhal muslimun ibadallah. Islam juga mengajarkan kepada kita dalam menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, fitnah dan krisis agar tidak takut menghadapi segala informasi yang berasal dari orang-orang kafir. Mendengar informasi tentang kekuatan mereka dan kelemahan kaum muslimin, sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sampai kabar kepada mereka bahwa kota Madinah itu sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan hal itu justru menambah keimanan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hal itu justru menjadikan tidak ada yang ditakuti oleh mereka kecuali Allah Azza wa Jal. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita tidak boleh terlalu peduli dengan informasi-informasi yang berasal dari orang-orang kafir yang menjelaskan tentang kekuatan mereka dan kelemahan kaum muslimin. Karena itu kita akan selalu optimis. Kita akan selalu optimis dan yakin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan kita. Ayuhal muslimun ibadallah. Hal yang juga tidak boleh untuk kita lupakan adalah hendaknya kita bersegera untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat dari segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena bisa jadi ujian, cobaan, fitnah itu disebabkan karena pelanggaran yang kita lakukan. Pelanggaran terhadap agama kita, pelanggaran dalam ibadah kita, pelanggaran di dalam muamalah kita. Apa yang terjadi dalam perang Uhud adalah merupakan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Bagaimana Allah Azza wa Jal memenangkan orang-orang kafir atas kaum muslimin lantaran pelanggaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu, maka hendaknya kita bersegera untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menyelamatkan kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal. Allah Azza wa Jal berfirman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian senantiasa menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Ayuhal muslimuna ibadallah, Islam juga mengajarkan kepada kita agar ketika menghadapi ujian, cobaan dan fitnah untuk segera menyandarkan diri kepadanya, bertawakal kepadanya, Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, "Umay yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita agar berpegang teguh kepada kitabullah Azza wa Jal dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengingatkan kepada kita agar berpegang teguh kepada sunnahnya, berpegang teguh kepada sunnahnya dan mengikuti jalan para salafus saleh. Karena itulah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Siapa di antara kalian yang akan tetap hidup, maka niscaya akan melihat perselisihan yang sangat banyak, akan melihat kekacauan, akan melihat pertikaian, akan mendapati situasi dan kondisi yang tidak menentu. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Pegang kuat-kuat. Jangan sampai dilepaskan. Ini pesan dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada jalan keselamatan bagi kita selain dari berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaful ummah. Nabi juga menyatakan, "Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada." Selama kalian berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul, kalian tidak akan pernah tersesat. Allah Azza wa Jal juga mengingatkan, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Ayyuhal muslimun, ibadallah, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu waspada. Selalu waspada dari bujuk rayu musuh-musuh Allah. Minal kuffar wal munafikin. Dari orang-orang kafir dan juga dari kalangan munafikin. Jangan sampai kita tertipu dengan propaganda mereka. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum 'ala aqabikum fatanqalibu khasirin." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mentaati, apabila kalian mengikuti jalannya orang-orang kafir, niscaya mereka akan memurtadkan kalian. Fatanqalibu khasirin, sehingga dengan itu kalian menjadi orang-orang yang rugi. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Islam juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bersama dengan kaum muslimin. Sebagaimana nasihat yang beliau sampaikan kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa nanti akan datang suatu masa, suatu zaman yang banyak kekacauan terjadi di dalamnya. Bahkan banyak pula duat, dai-dai yang menyeru kepada pintu jahannam. Siapa yang mengikuti dai-dai tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam jahannam bersamanya. Kemudian sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku kalau aku menjumpai situasi dan kondisi yang seperti itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata kepadanya, "Talzim jama'atul muslimin wa imamahum." Hendaknya engkau senantiasa menjaga komitmen persatuan dan kesatuan bersama dengan kaum muslimin dan imamnya, pemerintahnya. Ayuhal muslimun, ibadallah, dalam menghadapi ujian, cobaan dan fitnah serta berbagai macam krisis, Islam mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada ulama kibar. Kembali kepada para ulama al-kibar. Ini merupakan wasiat Allah Azza wa Jal. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang suatu urusan kepada mereka yang menyangkut keamanan atau hal-hal yang menakutkan, maka yang mereka lakukan adalah membiarkannya begitu saja. Mereka tidak mau mengembalikan, tidak mau kembali kepada Rasul, tidak mau kembali kepada para ulama ulil amri. Seandainya mereka kembali kepada Rasul, kembali kepada para ulama, niscaya mereka akan mendapatkan kesimpulan yang baik, niscaya mereka akan mendapatkan jalan keluar yang baik. Oleh karena itu, maka di masa-masa fitnah, di masa-masa banyak ujian dan cobaan, satu hal yang tidak boleh untuk kita lupakan ialah ar-ruju' ilal ulama, kembali kepada ulama, khasatan al-kibar minhum, terlebih khusus ulama yang kibar di kalangan mereka, kibar dalam hal sin, dalam hal usia, kibar dalam hal ilmu, kibar dalam hal pengalaman. Ayyuhal muslimuna ibadallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita, keistiqomahan kepada kita agar senantiasa kuat dalam agama Allah dan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.